Desi Talita. Sabar dulu. Terima kasih. Selamat siang buat semuanya, adik-adikku tercinta. Kita akan bareng lagi Jitu Nada. Coba lawekan lagi tangannya ke atas dong, bareng-bareng lagi yuk. Sun sembor esem ini PGRI 2 maju. Oke, selamat siang. Gimana?